وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، الباب الخامس في جواب أرباب هذا القول لأصحاب القول الأول، باب yang kelima jawaban ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua atas ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama, yakni jawaban dari kalangan ulama yang berpendapat bahwa surga yang ditempati Adam bukan surga yang kekal, atas ulama yang berpendapat surga yang ditempati Adam adalah surga yang kekal. Lalu mereka membantah atau menjawab, amma qawlukum, masih dijawab lagi dalam masalah perselisihan ini, baru nanti masuk pada 3 atau 4, baru masuk pada pembahasan pintu surga, tingkatan-tingkatan surga. Qalu amma qawlukum, mereka mengatakan adapun dalil kalian, inna qawlana huwa alladhi fattara Allah alaihi ibadahum bihaitsu la ya'rifuna siwah. Adapun dalil kalian, bahwa dalil kalian mengatakan bahwa surga yang ditempati Adam adalah surga yang kekal, dengan alasan bahwa ini adalah memang fitrah manusia yang Allah Azza wa Jalla, ciptakan di atasnya manusia, bihaitsu la ya'rifuna siwa, sehingga mereka tidak mengetahui selain surga itu. Fal mas'alatu sam'iyyatun la tu'rafu illa bi akhbari rusul, mereka menjawab, maka sungguhnya permasalahan ini adalah sam'iyyah, terbatas pada wahyu, kita tidak bisa mengetahuinya kecuali ada pemberitaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu wa antum innama talaqqayna hadha min al-Qur'an, sementara kami dan kalian, kan kita sama-sama mengambil ini dari Al-Qur'an. La min al-ma'qul, bukan secara logika atau secara akal. Wa la min al-fitrah, dan juga bukan dari fitrah. Sekilas dari apa yang kita baca dari perselisihan sebelumnya, belum ada kesalahan fatal bagi yang menyelisih salah satu dari dua pendapat ini. Kalau yang mengatakan surga yang kekal, kesalahan fatal di bidang akidah misalnya, sepertinya belum ada. Demikian pula sebaliknya. Qala falmuttabi'u fihi ma dalla alaihi kitabullah falmuttaba, maka yang wajib kita ikuti dalam bab ini adalah apa yang ditunjukkan oleh kitabullah wa sunnatu rasulihi, dan sunnah rasulnya. Wa nahnu nutalibukum bisahibin wahidin aw tabi'in aw atharin sahihin aw hasanin yusarriku biannaha jannatul khuld allati a'addaha Allah lil mu'minina li'ainiha. Mereka mengatakan, dan kami menuntut kalian, wahai orang yang mengatakan bahwa surga yang ditempati Adam adalah surga yang kekal, untuk mendatangkan ucapan salah satu dari sahabat Rasulullah, atau salah seorang tabi'in, atau atar yang sahih atau hasan, yang menjelaskan bahwa dia adalah surga yang kekal, allati a'addaha Allah lil mu'minina bi'ainiha, yang disiapkan oleh Allah untuk kaum mukminin. Walan tajidu ila dzalika sabila, mereka mengatakan dan kalian tidak mungkin mendapatkan jalan ke sana, tidak akan mungkin mendapatkan dari itu. Waqad awjadnakum min kalamis salaf ma yadullu ala khilafih, kata mereka, justru kami telah menunjukkan kepada kalian ucapan ulama salaf yang menyelisih pendapat kalian. Walakin ma lamma waradatil jannah mutlaqatan fi hadhihi al-qissah, akan tetapi tatkala kalimat surga datang dalam bentuk mutlak dalam kisah ini, wa wafaqat ismal jannati allati a'addahu Allahu li'ibadihi fi itlaqiha wa ba'd awsafiha, dan juga kebetulan sama dengan surga, penyenamannya dengan surga yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa, dan juga sama dalam sebagian sifatnya. Fadhahaba kathirun minal awham ila annaha hiya bi'ainiha, maka sebagian orang pun atau kebanyakan orang kemudian terbetik pikirannya bahwa dia adalah satu surga yang dekat. Fa in aradtum bil fitrah, kalau yang kalian maksud dengan kalimat fitrah, hadzal qadar lam yufidukum syai'an, kalau yang kalian maksud artinya fitrah sebatas ini karena Allah menyebutkan surga begitu saja, maka kata mereka tidak ada manfaatnya sama sekali. Wa in aradtum annallaha qattara al-khalqa ala dhalik kama qattarahum ala husnil 'adl, namun jika kalian memaksudkan bahwa Allah menciptakan makhluk di atas fitrah ini sebagaimana Allah menciptakan manusia dan memiliki fitrah, selalu memandang baik keadilan dan memandang jelek perbuatan zalim, wa ghairi dzalika min al-umur al-fitriyah, atau yang lainnya dari perkara-perkara fitrah manusia, fad'a batilah, maka ini adalah pendapat batil. Wa nahnu idza raja'na ila fitrina lam najid 'ilmaha bidzalika ka 'ilmiha biwujub al-wajibat wa istihalat al-mustaqilat, sedangkan kita kalau kembali kepada fitrah kita, kata mereka, kita tidak akan mendapati seperti ilmunya kita terhadap sesuatu yang wajib atau sesuatu yang mustahil. Mereka membantah dari ini. Kita sudah membaca dari awal ulama yang mengatakan bahwa surga yang ditempati Adam adalah surga yang kekal, di antara dalilnya bahwa ini adalah fitrah manusia. Ketika mereka mendengarkan lafaz surga, maka tentu yang mereka maksud adalah surga yang kekal. Mereka mengatakan, apa yang kalian maksud dengan fitrah di sini? Kalau yang kalian maksud dengan fitrah artinya karena Allah menyebutkannya secara mutlak surga begitu saja, kata mereka, ini tidak cukup, karena ini permasalahannya dalil, bukan akal. Masalahnya dalil, bukan akal. Kalau yang kalian maksud fitrah manusia sebagaimana fitrahnya orang membenci kezaliman, mencintai keadilan, fitrahnya manusia mustahil dia bisa naik ke langit, fitrahnya manusia mustahil dia bisa menghidupkan yang sudah mati, itu fitrah. Kalau yang kalian maksudkan fitrah dengan secara umum seperti ini, maka ini terlalu jauh. Toh kata mereka, ketika orang menyebut pencurian, kezaliman, secara fitrah orang akan menghindari. Tapi ketika menyebut surga yang ditempati Adam, secara fitrah kata mereka orang belum tentu yakin bahwa itu adalah surga yang kekal. Wa amma istidlalukum bi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa qauli Adam. Adapun dalil kalian berdasarkan hadis Abu Hurairah dan ucapan Adam, wa hal akhrajakum minha illa khathiyatu abikum, dan bukankah yang mengeluarkan kalian dari surga itu adalah karena kesalahan ayah kalian sendiri? Fa innama yadullu ala ta'akhuri Adam alaihi salam anil istiftah. Kata mereka, ini menunjukkan, bukan menunjukkan Adam tidak mau mensyafaati, tidak mau membukakan pintu surga, melainkan sekedar keterlambatan Adam dari membukakan pintu surga. Kalau jawaban ini lemah, mereka mengatakan bahwa ini adalah bukan ketidakmauan Nabi Adam membukakan pintu surga, melainkan keterlambatan saja. Dia merasa belum pantas lil khathiyati allati qad taqaddamat minhu fi darid dunya, karena dia merasa telah bersalah yang pernah dia lakukan di dunia. Kalau jawaban ini lemah, artinya lafaz hadis Adam ketika didatangi oleh kaum mukminin meminta syafaat agar dipercepat masuk surga, Adam menjawab, justru yang mengeluarkan kalian dari surga adalah kesalahan saya. Lestu bidzalik, saya tidak pantas untuk melakukan itu. Nafsi, idhabu ila nur. Kata Adam, saya hanya akan menyelamatkan diri saya, dan saya hanya akan menyelamatkan diri saya, saya tidak bertanggung jawab atas kalian, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Artinya Nabi Adam alaihissalam, dia tidak mau, dia bahkan meminta uzur, dan dia menjelaskan, saya akan menyelamatkan diriku, silakan kalian pergi kepada Nabi Nuh. Sedangkan mereka menjawab di sini bahwa ini bukan berarti menunjukkan ketidakmauan dari Adam, melainkan ta'akhuril istiftah. Ta'akhuril Adam alaihi salam anil istiftah, hanya sekedar keterlambatan saja. Qala wa annahu bisabab tilka al-khathiyati hasala lahu al-khuruj min al-jannah, dan bahwasanya dengan sebab kesalahan itu keluarlah dia dari surga. Kama fi al-lafz al-akhar, sepertinya walaupun di jawaban pertama pun juga lemah. Mereka mengingkari ulama yang berkata bahwa itu adalah fitrah manusia, dengan dalil mereka menuntut untuk membawa ucapan sahabat. Coba kalian bawakan ucapan sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang menunjukkan bahwa itu adalah surga yang kekal. Semestinya tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Barakallahu fikum, yang namanya Al-Quran atau Al-Sunnah, ketika ada suatu lafaz yang jelas maknanya, maka tidak boleh dipalingkan dari makna tersebut kecuali ada dalil yang memalingkannya. Sehingga untuk memalingkan ini semua dari makna yang sebenarnya, yang asli, yang fitrah, tentu butuh dalil yang kuat. Alhasil kita akan ikuti terus nantinya. Qala, tetapi yang jelas sampai di sini masih tetap lebih kuat pendapat yang pertama. Bagaimana dengan dalil-dalil mereka? Katanya surga, kalau siapa yang masuk tidak akan keluar, terus tidak mati di dalamnya, tidak dan tidak dan tidak. Jawabannya satu. Apa beratnya kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan semuanya? Jawabannya satu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mengkhususkan Adam dengan sesuatu hikmah, apa beratnya? Belum ada. Sampai sini barakallahu fikum, jelas belum kuat. Belum ada pendapat yang kuat yang bisa merubah keyakinan yang kita yakini bahwa dia adalah surga yang kekal. Bantahan mereka pun di sini juga enggak kuat. Justru mereka yang dituntut dalil. Apa dalil kalian mengatakan bahwa bukan surga yang kekal? Padahal sekilas kita membaca Al-Qur'an, "Uskun anta wa zawjukal jannah." Tinggallah engkau dengan istrimu di dalam surga. Surga selesai. Kalian mengatakan surga yang ada di bumi, surga yang ada di dalilnya mana? Justru kalian yang memalingkan dari mana asli yang harus dituntut dalil. Itu semestinya. Bukan yang pertama yang dituntut dalil, yang justru yang memalingkannya. Kemudian berikutnya, kama tuhin للخطيئة التي قد تقدمت منه في دار الدنيا وأنه بسبب تلك الخطيئة حصل له الخروج من الجنة. Dan bahwasanya dengan sebab satu kesalahan ini Adam pun keluar dari surga. كما في اللفظ الآخر إني نهيت عن أكل الشجرة فأكلت منها. Sebagaimana di dalam lafaz hadis yang lain, sesungguhnya aku dilarang untuk memakan pohon, lalu aku makannya. Fa aina fi hadha ma yadullu ala annaha jannatul ma'wa. Kata mereka, mana di dalam hadis ini yang menunjukkan bahwa dia adalah surga ma'wa? Bi mutadafatin aw tadammunin aw istirzan. Kata mereka, dari kisah Abu Hurairah ini, mana yang menunjukkan bahwa dia adalah Jannatul Ma'wa? Sama jawabannya yang pertama. Justru kalian yang memalingkannya, yang mengeluarkannya dari lafaz asli yang dituntut. Mana dari kalian yang menunjukkan bahwa dia bukan Jannatul Ma'wa? Ini barakallahu fikum. Yang namanya fitrah, itu aslinya hukum asal. Kita ditanya, atau misal Anda ditanya, apa hukum makan ayam? Jawab halal. Apa dalilnya? Kita yang ditanya dalil atau yang mengharamkan yang ditanya? Apa hukum makan ayam? Kita jawab halal. Orang bertanya kepada kita apa dalilnya? Apa jawabnya? Dalilnya? Dalilnya hukum asal. Yang mengatakan haram, kamu yang dituntut dalilnya. Yang mengatakan haram, baru dia yang dituntut. Kenapa? Karena dia sudah mengeluarkan asal hukum kepada yang lain. Ini semestinya barakallahu fikum. Alhasil dari tiga jawaban ini belum bisa menggoyang keyakinan dan keimanan kita bahwa surga yang ditempati Adam adalah surga yang kekal. Wa kadzalika qawlu Musa la akhrajtana wa nafsaka min al-jannah fa innahu lam yaqul lahu akhrajtana min jannatil khuld. Demikian pula ucapan Musa kepada Adam, engkau telah mengeluarkan kami dari surga. Kata mereka, Musa tidak mengatakan engkau telah mengatakan mengeluarkan kami dari surga yang kekal. Sama. Tetap justru bukan yang pertama yang dituntut dalil, mereka yang dituntut dalil. Nabi Musa mengatakan engkau telah mengeluarkan kami dari surga. Tahunya dari mana? Bahwa Nabi Musa mengatakan itu yang dimaksud bukan surga yang kekal. Kalian yang dituntut dalil. Yang memerlukan dalil adalah kalian untuk menguatkan pendapat kalian ini. Itu semestinya. Lagi pula barakallahu fikum, kenapa ucapan seperti ini? Seperti mereka tadi mengatakan, kalian dituntut untuk membawakan salah satu ucapan para sahabat yang mengatakan bahwa dia adalah surga yang kekal, atau ucapan tabi'i, atau ucapan tabi'ut tabi'i, atau atsar yang sahih. Justru dari sini kita katakan, justru ketika tidak ada atsar dari para sahabat dalam hal ini, menunjukkan bahwa ini adalah pembahasan yang tidak dibutuhkan oleh mereka. Pembahasan yang sebenarnya barakallahu fikum bagi mereka sudah cukup. Ketika membaca Al-Quran, surga, ya surga, selesai. Pembahasan yang dipaksakan. Tidak perlu sebenarnya. Ketika kita membaca Al-Quran pun, mesti yang terpenting adalah itu. Justru pelajaran yang terpenting yang dapat kita ambil adalah bagaimana Adam dengan satu dosa dan kesalahan dikeluarkan dari surga. Qala wa qawlukum, adapun ucapan kalian, membaca kisahnya Adam, Musa dengan tukang sihir Firaun, bukannya mengambil pelajaran bagaimana mukjizat Allah Azza wa Jalla dan betapa hinanya kebatilan ketika datang al-haq, dan juga bahwa yang namanya al-haq jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa sedih sekalipun kamu sendiri. Musa sendirian, tukang sihir Firaun satu lapangan penuh, tidak pernah gentar Musa menghadapi mereka. Begitulah kebenaran. Bukannya mengambil pelajaran dari kisah-kisah ini, tapi ribut mempersoalkan ular yang diciptakan dari tongkatnya Nabi Musa, ular apa sih pada saat itu? Ular piton atau ular kobra? Tongkatnya sendiri Nabi Musa waktu itu dari kayu apa? Rotan atau dari la ilaha illallah? Padahal sebenarnya lebih utama dia mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran dari kisah ini. Bagaimana yang namanya al-haq sendirian, tetapi yang namanya orang mempertahankan al-haq tidak gentar sekalipun dia sendiri, selama dia berpegang dengan kebenaran, jangan sedih, yakin akan menang. Itu hikmah yang dapat kita ambil. Bagaimana Musa atau Adam sudah ditempatkan di surga, namun satu dosa dia dikeluarkan dari surga. Qala wa qawlukum innahum kharaju min basatin min jinsil jannati allati fil ard fasmul jannah wa in utliqa ala tilka al basatin fa bainaha wa baina jannati adam ma la ya'lamuhu illa Allah wa hiya kasijin بالنسبة إليها واشتراقهما في قونهما في الأرض لا ينفي تفاوضهما أعظم تفاوض في جميع الأشياء وقولكم dan ucapan kalian bahwa mereka dikeluarkan dari taman-taman yang ada di dunia di surga, taman-taman surga yang ada di bumi. Kata mereka, maka nama surga atau sebutan surga ketika dimutlakan ala tilkal basafin pada kalimat taman-taman di dunia, maka tentu antara surga yang ditempati Adam dengan surga atau taman di dunia perbedaan yang sangat jauh yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. Fahiya kasijin binisbati ilaiha, maka ini ibarat penjara, tempat yang sangat sempit dibanding surga akhirat. Wasfiraku mati kaunihina, dan kesamaan mereka, kesamaannya bahwasanya dua-duanya ada di bumi, tidak menafikan perbedaan di antara mereka. Di antaranya. Wa ammastidilalukum biqaulihi taala kulna bitu Adapun dalil kalian berdalil atau adapun dalilnya kalian dengan firman Allah, qulna bitu, kami pun berkata kepada Adam, turunlah, ihbut, turun. Aqiba ikhrajihi min al-jannah, setelah dikeluarkan dari surga, falaful hubut la yastalzimun nuzula minas samai al-ard, maka lafaz hubut tidak mesti maknanya adalah turun dari langit ke bumi. Ghayatuhu an yadulla 'ala an-nuzuli min makanin 'alin ila asfal min. Puncaknya paling pol-polnya kata mereka, kalimat hubut adalah turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Wa hadha ghairu munkar. Dan ini bukan suatu hal yang mungkar dalam bahasa Arab. Fa inna kanat jannatun fi a'la al-ard, karena sesungguhnya kata mereka, surga yang ditempati Adam adalah surga yang ada di bumi yang paling tinggi, kemudian Adam dikeluarkan ke bumi yang lebih rendah. Justru kita balik bertanya, mana dalil kalian? Mereka membantah. Ulama yang mengatakan bahwa surga yang ditempati Adam adalah surga yang kekal, dengan dalil Allah mengatakan, qulna bihu minha jami'an. Kami pun berkata kepada Adam, iblis dan istrinya, Adam, istrinya Adam, turunlah kalian. Ihbitu, turun. Tidak hanya sekedar keluar tapi turun. Ini menunjukkan kata ulama, turun dari langit ke bumi. Kemudian kata ulama yang berpegang pendapat yang kedua, yang namanya ihbitu itu tidak mesti menunjukkan turun dari langit ke bumi. Bisa jadi turun dari bumi yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Dan ini maknanya, ihbitu artinya turun dari surga yang tempatnya bumi yang tinggi ke bumi yang lebih rendah. Justru kalau di sini bisa kita bertanya, dalilnya mana? Ini kan terlalu memaksakan. Kita lihat lagi. Waqad bayyana anna al-amra kana li Adam alaihi salam wa zawjihi wa aduwihima. Dan juga kita telah menjelaskan bahwa perintah ini adalah kepada Adam dan istrinya dan musuhnya. Qulna bitu, kami mengatakan turunlah kalian. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Adam, Hawa, dan iblis. Kok bisa iblis masuk surga kalau seandainya itu adalah surga yang kekal? Tadi sudah kita jelaskan, tidak ada sesuatu yang bisa dan tidak bisa kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Qala, falau kanatil jannatu fis samai lama kana aduwuhuma mutamakkinan minha ba'da ibatihi al-awwal lama abad sujuda li Adam alaihi salam. Kalau seandainya surganya ada di langit, maka tidak akan mungkin musuh mereka berdua dalam hal ini iblis memiliki kesempatan untuk bisa naik kembali ke langit setelah dikeluarkan pertama kali ketika dia enggan untuk sujud kepada Adam. Fal ayatu aydan min adhharil hujjati alaikum. Mereka berkata lagi, ayat ini termasuk hujjah yang sangat jelas atas kalian. Walatughni ankum wujuhut ta'assufat wat takallufat allati qaddartumuha wa qad taqaddamat. Dan tidak cukup bagi kalian pemaksaan, takallufat, ta'assufat, pemaksaan pendapat atau dalil yang kalian bawakan seperti yang sudah berlalu, yang sudah kita lewat. Ini barakallahu fikum ya ikhwan. Beberapa jawaban mereka, tetapi yang jelas sekali lagi belum bisa, belum ada jawaban yang lebih kuat yang bisa merubah barakallahu fikum, atau yang bisa menjadikan berubah dari pendapat yang awal, yang pertama. Wallahu a'lam bissawab, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.